Qorin itu apa? Ya. Qorin itu barangkali yang dimaksudkan adalah jin, ya, yang mendampingi manusia, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas setiap manusia untuk ya apakah mengajaknya kepada kebaikan, ya, ataukah Allah Subhanahu wa taala menolongnya dari jin tersebut sehingga dia tidak bisa mengajak kepada keburukan. Iya. Wallahu a'lam.